Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini Senin 27 September 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Ganti rugi lahan jalan tol masih bermasalah. Impian Muhammad Kurniadi menikah pada Desember 2021 pupus. Jenazah disambut isak tangis keluarga. Petugas sterilkan jembatan Ulele. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji PD masih bermasalah. Sebanyak 8 warga yang tanahnya digunakan untuk tol tidak bayar ganti rugi. Begitu juga dengan ganti rugi untuk pengelola hutan adat juga disebut tidak tepat sasaran. Mantan Imum Mukim Palo Padang Tiji, Marwan, mengatakan tanah kebun milik 8 orang termasuk miliknya sudah digunakan untuk pembangunan jalan tol. Namun ganti rugi yang dibayar justru untuk orang lain. Marwan menilai ada kejanggalan dalam proses pengukuran lahan dan pembayaran. Panglima Utun Palo Padang Tiji, Ridwan, menduga ada unsur manipulasi penerima ganti rugi pengelola hutan adat tersebut. Ridwan berharap pemerintah dan panitia pembebasan lahan untuk meninjau kembali agar adanya keadilan bagi warga yang tergusur dari tanah garapannya. Syederalun, impian Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio menikah dengan wanita pujaan hatinya untuk melepas masa lajang yang sudah direncanakan pada Desember 2021 pupus karena Barada Muhammad Kurniadi gugur lebih dulu dalam tugas. Rencananya Muhammad Kurniadi Sutio akan menikah dengan wanita tunangannya pada Desember 2021. Muhammad Kurniadi Sutio merupakan putra Aceh yang tinggal di Kampung Johar, Karangbaru, Aceh Tamiang. Rumah orang tua Muhammad Kurniadi Sutio di Kampung Johar, Karangbaru, Aceh Tamiang dipenuhi pelayat sejak Minggu 26 September 2021 pagi kemarin. Kepergian Muhammad Kurniadi meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Muhammad Kurniadi Sutio gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Minggu 26 September 2021 pagi. Dari informasi yang diterima, jenazah telah tiba di Tamiang pada Senin 27 September hari ini. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, jenazah almarhum akan tiba di Aceh Tamiang pada Senin 27 September 2021 hari ini. Syederalun, petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Satpol PP menertibkan gerobak pedagang dan kendaraan yang parkir di jembatan penghubung Ulele Gampong Jawa Banda Aceh. Penertiban dilaksanakan Sabtu dan Minggu 25 hingga 26 September siang dan sore kemarin. Selama ini jembatan tepi laut yang menghubungkan langsung dua gampung dilintasi banyak warga dan pengunjung, terutama pada sore hari sering padat. Dikhawatirkan bila terjadi sesuatu di kawasan tersebut seperti gempa, maka bisa berdampak buruk bagi warga dan pengunjung yang ada di sana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dr. Andes Muzakir Tulut MSI, didampingi Kabid Perparkiran, Mahdani SE, ia menerangkan di samping bisa berdampak buruk bila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Mahdani menegaskan untuk menjaga jembatan penghubung Ulele Gampong Jawa terbebas dari kemacetan, petugas Dishub Kota dan Satpol PP akan terus disiagakan di lokasi terutama pada hari-hari libur. Ia pun mengimbau pedagang agar tidak berjualan di atas jembatan Ulele Gampong Jawa. Begitu juga kepada para pemilik kendaraan untuk tidak memarkirkan di area tersebut. Darlun, vaksinasi bagi siswa SMA di Kecamatan Banda Sakti Loksmawe yang sempat dihentikan sementara bakal dilanjutkan kembali. Langkah ini diambil karena Kana Darasa Naswa, 15 tahun, siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Loksmawe yang diduga tumbang seusai vaksin COVID-19 di sekolah setempat Rabu 22 September lalu, dinyatakan sudah sembuh dan pada Sabtu 25 September kemarin dibolehkan pulang dari rumah sakit. Informasi ini disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Loksmawe Anwar Jalil pada Minggu 26 September kemarin. Sementara itu, Polres Aceh Utara mengadakan vaksinasi massal di Pasar Terpadu Loksukun Sabtu 25 September kemarin. Kapolres Aceh Utara KBP Riza Faizal MM melalui Kasat Reskrim Ibtu Noka Trianato mengatakan dipilihnya Pasar Terpadu Loksukun sebagai lokasi vaksinasi massal agar memudahkan pedagang dan pembeli yang ingin disuntik vaksin COVID-19. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM, tercatat pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Di sisi lain, kemampuan permodalan UMKM, khususnya selama pandemi, mengalami kendala. Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi COVID-19. Sementara menurut laporan pengaduan di Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendalaan sulitnya permodalan selama pandemi COVID-19. Hal ini memperlihatkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada acara Bizer Investment Conference 2021 di Jakarta secara virtual pada Sabtu 25 September 2021 mengatakan, sejak tahun 2020, pemerintah telah memberikan dukungan bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster dukungan UMKM adalah sebesar 95,87 triliun rupiah. Program lainnya yang disiapkan pemerintah diantaranya termasuk subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, banpres produktif usaha mikro atau BPUM, bantuan tunai untuk PKL dan warung atau BTPKLW, dan insentif PPH final UMKM ditanggung pemerintah. Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan. Darlun, seorang pria Suriah di Lebanon dilaporkan tewas setelah menelan bensin di tengah krisis bahan bakar yang didera negara ini. Menurut laporan Lebanese National News Agency, pemuda tersebut menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Kematian lelaki ini terjadi di tengah perjuangan Lebanon mengatasi krisis bahan bakar yang membuat banyak bisnis menjadi tutup. Warga harus mengantri berkilo-kilometer untuk mengisi kendaraan mereka dan kadang antrian berakhir dalam kekacauan. Dilansir Sky News pada Minggu 26 September kemarin, Bank Sentral baru-baru ini menghentikan subsidi untuk produk bahan bakar. Karena itu, pemerintah memutuskan menaikkan harga bensin dan produk lainnya 10 kali lipat dibanding tahun lalu. Keputusan menaikkan harga bahan bakar ini menambah penderitaan Lebanon yang sudah didera korupsi dan kesalahan pengelolaan negara. PBB mengestimasi sekitar 78% populasi negara di Timur Tengah tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Masalah mereka bertambah dengan meningkatnya pengangguran dan mata uang Lebanon yang makin menurun nilainya.